Dadi Indonesia iku gak ono rek. Sing ono iku Tuban, Jombang, kita mboten? Gresik, ngono lho. Dadi Indonesia aja mbagusi nang Tuban, nek gak ono Tuban Indonesia gak ono. Kita mboten? Ngono lho. Aja terus Indonesia iku koyok-koyok oh, sesuatu yang mengatasi kita. Se ono ne Indonesia iku mergo Tubane Tuban temenan, Jombange Jombang temenan. Kita mboten? Ngono lho, dadi untuk membangun Indonesia yo bangun Tuban. Ngerti maksudku ya? Ngerti maksudku ya? Jadi jangan mau ditipu sama khayal-khayal mengenai Indonesia. Tuban lebih penting daripada Indonesia. Indonesia apa mau suatu hari gak ono gak masalah. Asalkan Tuban tetap Tuban, Jombang tetap Jombang, Jawa tetap Jawa, Madura tetap Madura. Ngoten nggih? Indonesia iku mek kesepakatan. Engko lon apa iku pecel dirubah titik dadi gaduh-gaduh, dirubah titik dadi karedok, dirubah titik dadi. Jadi iku mek kesepakatan, bukan kenyataan. Kenyataannya adalah Tuban, Madura, Gresik, Ternate dan lain sebagainya gitu ya. Wis ngerti ya? Kenapa saya ngomong begitu supaya kita tidak salah sangka, kita pusing sama Indonesia, akhirnya tidak konsentrasi sama Tuban. Sekarang Pak Huda sudah benar konsentrasi nang Tuban, dibuka kabeh blak, ayo ditandani bareng-bareng. Opo-opo opoe kandakno aku, ayo ditandani bareng-bareng. Itulah Pak Huda. Gitu ya. Yes. Ngerti rek maksudku rek? Kok sawangane kok dilang dileng ngono rek ini. gak apa-apa lah. Lali ya nek sone elek ya. Ya wis lali kan saya iki lumayan to. Dadi nek panganan kurang enak, pokoknya tempe ini oleh goreng kurang garing, ngene sambele diakehi ngono ya. Nah, wis ngono saiki lah wis lumayan, wis gak ketara saiki ya. Yes, tapi tetap sonnya kita puji, tepuk tangan untuk teman-teman operator son yang bekerja keras ya. Jadi ojo dilolokno. Bismillah, njaluk. Karena bareng jahe lima rizki Allah itu menjadi milik Tuban dan dikabulkan kepada Tuban dan dilimpahkan kepada seluruh unsur Tuban dari Pak Bupati sampai Radil. Inna fatahna laka fathamu bina siji. Terus dua liang firul lakallahu ma'yatakur dama min damrika wa mata akhor loro. Terus wiyautimman ni'matahu alaika wa yahdiaka mustaqimah wayang surukallahu nasrun aziza. Wakeh ya, wakeh rahmat Allah malam hari ini bareng-bareng sing pinter ngaji ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo maju. Pinter ngaji terus sampean. Ayo maju. Dalam meja cici, selami. Nek ndelok baduke iki. Pinter ngaji ya ayo. Ayo, ayo, ayo, bismillah. Sa'ayat dok mari ngono lagune ngeling-eling Gus Dur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah ya Allah. Sik, tepuk tangan. Yes. Wes cep ngaji meneh. Ojo pas ngaji tepuk tangan lho ya. Pokoke ngaji cep tepuk tangan. Tepuk tangan cep ngaji. Kalau masalah, ya, ya. بسم الله الرحمن الرحيم نل نل نل سامي سلامي كسيني يولي يولي كسيني آه كون كلامي مو سامي غو قاتي أمبا كده يا itu tak jalan Pak Huda wis ayo. Ngene lho. Yo. Ket siang wau. Apa nunggu jenengan? Ngono ta? Nggih. Apa ngenteni aku? Ngefan, Pak. Apa wong Islam ngefan iki? Kaono. Aku iki gak gelem dadi sapa-sapa rek. Aku iki pokoke anak buahe Kanjeng Nabi ngono tok wis cukup. Gak dadi sapa-sapa gak patek. Nah, kok ngefan-ngefan aku, ngefan nang Luna Maya ngono lho. Gak ada aku. Yo. Inna fatahna laka fathan mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Gak kudu keplok. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik. Ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah puncake wayang surak Allah. Wa yansurak Allah nasran 'aziza. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Baik, sekarang kita nikmati Allah bareng-bareng. Bareng-bareng sampean sik. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Islamianto. Inna fatahna. Yo, ayo dinikmati didik Pak Pauda. Skenario ndak? Skenarionya terserah Allah, pokoknya iki ono ayat Allah iku diwaca iku luwih penting timbang ceramahi sapa ae nggih ta mboten? Apalagi dalam situasi silaturahmi dan kenikmatan dengan asmanipun Mahrus Ali. Wih, Mahrus Ali rek, penggaweane apa kon? Guru, Pak. Guru. Wis mantep guru ngono. Guru. Guru napa? TPA, TPK. Oh, sip, ini ya pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran. Oke, ya bismillah mana? Ayo, alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Mas Islami. Liyaghfira laka Allah. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Bareng-bareng wong telu wayang surak Allahu ayo. Sadaqah.